Tuhan yang lain selain kamu. Duhai gadis pendayung cinta hatiku. Dengan rambutan membuatku jatuh cinta. Tanda bulan di keningmu, lambang kau gadis India, membuatku jatuh cinta. Ini cinta dari hati pertama dan terutama, hanya kamu gadis jujur jadi idola hatiku. Oh, kan ku jaga cinta sebagai cinta. Mantulkan kerinduan, contoh kekasih yang dengan rambut muka membuatku jatuh.